سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Demi fajar dan malam yang sepuluh dan bilangan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. هل في ذلك قسم لذي حجر. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentera yang banyak. Sesungguhnya itu ialah orang-orang yang telah bermaharaja lela dalam negeri. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Lalu mereka berbuat banyak kerosakan dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka berbagai-bagai jenis azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahaddun 'ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Dan kamu memakan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyeksa seperti seksanya. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Dan masuklah ke dalam syurgaku.